Rama? Rama? Rama? Rama? Apa sih ya ribut ya? Rama? Ono maling. Hah? Ono maling? Gawak linggi? Rama, Rama, Rama ono maling. Rama, Rama, Rama ono maling. Mama Rama, Rama ono maling. Tulung ono anakmu sing kemalingan. Mama Rama, Rama ono maling. Yen aku edan apa Rama ra kelan. Jelas anak siji. Mama Rama, Rama ono maling. Gelap gelip atiku ora karuan. Mama Rama, Rama ono maling. Ndang cekelan kawanan rini jadi lawan. Mama, Rama, Rama ono maling. Nyekel maling pantese ayo digebuki. Malinge apa ngekirisi atau blas Rama malinge niku sing dipeni maling aneh sing digondol apa niki sing kemandol niki kemandol sing ngendi niki sing ten jero niki jero sing ngendi niki lo jero dada atiku lasing dikawal rumah. Ngono ya ngono. Ngona ngono ning aja ngono. Ngono ya ngono. Ngona ngono ning aja ngono. Nyekel maling pantese ayo digebuki. Aduh Rama duwe becik aku mati. Duk duk duk duk genduk malinge apa ngekirisi atau blas Rama malinge niku sing dipeni. Lah kok ngono sing digondol apa niki sing kemandol niki kemandol sing ngendi niki sing ten jero niki lho ana jero ngendi niki lho sing ten jero dada atiku lah sing dikawal rumo ngono ya ngono ngono ngono ning aja ngono ngono ya ngono ngono. Tiba-tiba maling hati ambus.